Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahsantum barakallahu fikum wa zadani Allah wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma amin. Tayyib duwasil. Qala al-imam Al-Ajuri Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Syari'ah, haddathana ibn Abdul Hamid qala haddathana Zuhair ibn Muhammad qala haddathana Muawiyah ibn Amr an Abi Ishaq al-Fazari qala qala al-Auza'i fi ar-rajuli yas'al amu'minun anta. Dari Abu Ishaq al-Fazari, beliau bercerita bahwa pada satu ketika Imam al-Auza'i beliau ditanya oleh seseorang, apakah kamu adalah mukmin? Maka beliau menjawab, faqala innal mas'alata amma tas'alu anhu bid'atun. Nah, kata Auza'i yang pertama, beliau jawab bahwa pertanyaan yang kamu tanyakan adalah bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia terkait dengan masalah agama fi umuriddin. Dan pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan oleh Nabi dan para sahabahnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga layak untuk dikatakan sebagai pertanyaan yang bid'ah. Barakallahu fikum. Wasyahadatu bihi tu'ammiqu atau wasyahadatu bihi ta'ammuqun lam nukallaf atau lam nukallifhu fi dinina walam yashra'hu nabiyuna. Poin yang kedua, beliau jawab mempersaksikan diri dengan hal itu adalah bentuk ta'amuk. Artinya barakallahu fikum membuat pernyataan resmi barakallahu fikum atau bertanya kepada seseorang tentangnya adalah bentuk ta'amuk, bentuk yang berlebihan. Ghulu. Ta'amuk itu artinya kan dalam. Sesuatu yang berdalam-dalam. Jadi kata beliau, mempersaksikan akan hal itu atau bertanya tentangnya adalah bentuk sikap yang berlebihan. Kita tidak dibebani di dalam agama ini untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Iya. Kemana-mana kowar-kowar, barakallahu fikum. Ana mukmin, ana mukmin. Taib, tidak perlu. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan itu. Barakallahu fikum. Tanya-tanya tentang itu bid'ah, kemudian mempersaksikan, mengumumkan dirinya tentang hal itu adalah bentuk ta'amuk dan tidak ada syariatnya. Jadi yang beliau sampaikan adalah poin-poin ilmiah, ilmu. Laisa liman yas'alu an dhalika fihi imam. Poin yang ketiga beliau sampaikan. Tidak ada pada orang yang bertanya tentang masalah ini satu imam pun yang menjadi contoh, teladan yang bisa dia ikuti. Artinya bertanya tentang apakah kamu mukmin itu enggak ada satu imam pun dari mazhab empat pun enggak ada. Barakallahu fikum. Nah, iya. Apalagi mazhab-mazhab yang lain. Apalagi dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Enggak ada yang tanya-tanya sedetail itu. Barakallahu fikum. Yang ngomong Imam Auza'i, bukan saya. Ya, kata Imam Auza'i enggak ada imamnya itu. Siapa imam yang suka tanya-tanya apakah kamu mukmin? Enggak ada. Enggak ada satupun imam yang menjadi teladan bagi dia. Poin yang berikutnya, beliau jelaskan lagi al-qaulu bihi jadalun. Barakallahu fikum. Taib, mengeluarkan pernyataan dalam masalah ini akan menimbulkan perdebatan. Barakallahu fikum. Ya mesti dia akan bertanya. Kalau kamu mengatakan mukmin, oh berarti kamu mentazkiyah diri kamu ya. Kalau kamu tidak mengatakan, oh enggak tahu ya anak mukmin atau bukan, oh berarti kamu ragu tentang imanmu, kafir kamu berarti. Akhirnya timbul perdebatan. Barakallahu fikum. Wal munaza'atu fihi hadatsun, kata beliau. Berseteru untuk memperdalam masalah ini adalah perkara yang muhdats. Menjadikannya sebagai tema diskusi, dialog, perdebatan, barakallahu fikum, adalah perkara yang baru. Nah. Jadi poin-poin ilmiah yang beliau sampaikan, barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi yang pertama bertanya tentang itu bid'ah, bersaksi dengannya adalah bentuk tindakan yang ta'amuk berlebihan. Kemudian dalam hal ini tidak ada satupun contoh dari imam. Yang keempat, hal itu akan menimbulkan perdebatan. Naam, menjadikannya sebagai bahan diskusi, barakallahu fikum, naam, perseteruan adalah perkara yang muhdats. 5 poin. Selanjutnya beliau mengatakan, wala umri ma syahidtuka atau ma syahadatuka linafsika billati tujibulaka tilkal haqiqah illam takun kadzalika. Kata beliau, la umri, sungguh tidaklah persaksianmu untuk dirimu akan hal tadi, misal kamu mengatakan ana mukmin, tayyib, billati tujibulaka tilkal haqiqah, artinya sekedar pernyataan itu tidaklah membuktikan hakikat. Nah, Kalau sekedar ngomong, semuanya orang bisa ngomong, ngaku. Semata-mata kamu ngaku, itu tidak membuktikan hakikat kamu. Paham ya? Nah, itu makna ucapan beliau. Persaksian kamu mengatakan ana mukmin, barakallahu fikum, itu tidaklah menunjukkan hakikat kamu yang sebenarnya. Nah, karena iman itu barakallahu fikum, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan atau barakallahu fikum pencitraan. Walakin ma waqara fil qulub. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menghujam di dalam hati. Wasaddaqat hul a'mal. Dan dibuktikan dengan amalan. Jadi bukan sekedar klaim, pengakuan, ngaku-ngaku. Itu maknanya ucapan beliau. Jadi persaksian kamu ngaku sebagai mukmin itu tidak menunjukkan hakikat kamu sebenarnya. Yang membuktikan kamu mukmin adalah amalanmu dan apa yang ada di dalam hatimu. Nah, barakallahu fikum. Wala tarkuka syahada li nafsika biha billati tukhrijuka minal iman, kata beliau. Tidak juga tindakan kamu yang meninggalkan persaksian tadi menyebabkan kamu keluar dari keimanan. Artinya, maksud ucapan beliau, andai kata kamu gak mau menjawab apa-apa. Ya. Ketika kamu ditanya, apakah kamu mukmin, kamu gak mau jawab. Itu tidak akan membuat kamu keluar dari keimanan. Karena apa? Karena memang kita gak perlu jawab. Kita tidak diwajibkan untuk dijawab, karena memang pertanyaan seperti itu adalah bid'ah, gak ada contohnya. Andai kata kamu gak jawab, gak masalah, kata beliau. Nah, ya, tidak membuat imanmu itu menjadi hancur atau rusak gara-gara kamu tidak menjawab. Jadi fungsi pertanyaan itu apa? Paham ya? Nah, dijawab belum tentu menunjukkan jati dirinya, enggak dijawab juga tidak apa? Menghilangkan keimanannya. Lah terus fungsinya apa tanya kayak gitu? Nah, barakallahu fikum. In kunta kadzalika. Andai kata memang kamu adalah orang yang beriman dengan barakallahu fikum, ya, hatimu dengan amalmu, kalau kamu enggak ngaku-ngaku di hadapan manusia, enggak masalah, kata beliau. Nah. Innalladzi sa'alaka an imanika laisa yashukku fi dzalika minka. Sesungguhnya orang yang bertanya kepadamu tentang keimananmu, tidaklah dia meragukan itu dari dirimu. Jadi beliau ingin mengungkapkan, kenapa sih orang-orang itu bertanya, amu'minun anta? Orang yang tanya-tanya seperti ini, kata beliau, pada hakikatnya orang itu enggak ragu tentang keimanan kamu. Apa yang dia inginkan? Walakinnahu yuridu ayyunazi allaha ilmahu fi dhalika. Tetapi orang tersebut ingin menentang Allah, barakallahu fikum, iya, melawan Allah dengan ilmunya akan hal tersebut, barakallahu fikum. Hina yaz'umu anna ilmahu wa ilmallahi azza wa jalla fi dhalika sawa'un. Dari sisi mana ketika dia menduga bahwa ilmu yang dia miliki dan ilmu yang Allah miliki adalah sama. Barakallahu fikum. Jadi itulah hakikat dari kondisi orang yang bertanya, amu'minun anta. Paham ya? Pertanyaan itu dijawab, enggak dijawab, sama saja. Tidak menunjukkan hakikat sebenarnya. Nah, terus apa fungsinya dia bertanya? Tadi. Orang itu ingin menyaingi Allah, orang itu ingin barakallahu fikum menandingi Allah. Nah, dengan anggapan dia, kalau ilmu dia dan ilmu Allah itu sama, barakallahu fikum. Nasihat beliau berhadapan dengan orang yang seperti ini, ya, orang yang suka memancing di air keruh, orang yang suka barakallahu fikum tayyib, membuat keonaran dan keributan dalam tempat-tempat fitnah, nasihat beliau, fasbir nafsaka ala sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Jangan terpancing. Jangan terbawa. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana kaum tersebut berhenti. Maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kalau mereka tidak barakallahu fikum berucap, tidak melakukan amalan-amalan tadi, yang mungkin orang-orang di masa ini ramai mengerjakannya, ramai melakukannya, nah, kamu jangan terbawa. Kamu jangan terwarnai. Ya, nah, barakallahu fikum. Karena para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in tidak mengerjakan dan melakukannya. Sudah, kamu ikut saja mereka, berhenti. Tapi kan mereka ramai loh, Ustaz. Mereka melaksanakan loh. Mereka mengucapkan, mereka mengamalkan. Nah, taib. Makin lama makin ramai sekarang. Tadinya di sana enggak mengamalkan, sekarang ikut mengamalkan. Iya, barakallahu. Nah. Nasihat Imam Auza'i, orang yang barakallahu fikum, ya. Sangat tua, barakallahu, sangat pengalaman, kata beliau, kif haitsu waqafal qaum, sudah, kamu jangan terbawa, ya, barakallahu. Nah, tayyib, kamu berhenti sesuai dengan kaum tersebut berhenti, maksudnya adalah generasi para sahabat dan qurunul faddalah, barakallahu. Nah, jangan terpengaruh oleh manusia-manusia zaman sekarang, barakallahu fikum. Nah, yang pertimbangan mereka itu sudah banyak tendensi-tendensi yang lain. Ya. Nah, ada tendensi politik, ada tendensi ekonomi, ada tendensi barakallahu fikum yang lainnya. Nah, sehingga dalam ritual-ritual barakallahu fikum, dalam amalan-amalan agama ini sudah tercampuri oleh barakallahu fikum niatan-niatan manusia. Barakallahu fikum. Sehingga nasihat beliau, jangan terpengaruh. Nah, kamu berhenti sesuai dengan mereka berhenti. Waqul fima qalu. Ucapkanlah sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Waqif amma kaffu. Nah, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya. Barakallahu fikum. Wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Pendahulumu yang saleh. Menunjukkan istilah salafi bukan dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah seperti yang dituduhkan oleh sebagian pihak, ya. Nah, kata salafi itu baru itu, muhdas, bid'ah itu. Nah, itu kerjanya Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, ya. Atau itu Wahabi saja yang pakai istilah salafi. Nah, barakallahu fikum. Ya, hadza qaulun mardud, batil, tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Nah, Bahkan Rasul pun sempat menggunakan kata salaf. Ketika beliau mengatakan kepada Fatimah, nikmat salaf, ana lagi. Ya, sebaik-baik pendahulu untukmu wahai Fatimah adalah aku. Nah, sehingga kata salaf itu barakallahu fikum sudah ada di zaman Nabi. Di kalangan barakallahu fikum tayyib, tabi'in dan seterusnya juga dipakai. Jadi tuduhan mengatakan kata salafi itu bid'ah, barakallahu fikum, na'am, muhdats, mungkar, barakallahu fikum, adalah pernyataan yang tidak benar. Dituduhkan kepada Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, barakallahu fikum. Nah, nih nasihat Imam Auza'i, ya, usluk sabila salafaka salih, salafika salih, tempulah, ikutilah jalan pendahulumu yang saleh. Qala rahimahullahu taala, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena kata beliau, longgar dan leluasa bagimu apa yang longgar dan leluasa bagi mereka. Barakallahu fikum. Artinya, kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, barakallahu fikum, na'am, menganggap perkara tersebut adalah perkara yang barakallahu fikum, na'am, luas, ya, perkara yang barakallahu fikum bermakna yang tayyib, universal, maka kamu pun mengikuti mereka. Nah, tapi kalau mereka barakallahu fikum mempersempit dan membatasi masalah tadi, tidak memperlebarnya, maka hendaknya engkau juga melakukan hal tersebut. Nah, artinya kamu memperluas apa yang mereka perluas pembahasannya, dan kamu mempersempit, membatasi apa yang mereka batasi, barakallahu fikum. Baik. Waqad kana ahlu Syam fi ghaflatin min hadhil bid'ah. Dan memang dahulu orang-orang di negeri Syam di dalam kelalaian dalam menyikapi bid'ah ini. Bid'ah amu'minun anta itu. Barakallahu fiik. Pertanyaan seperti itu. Hatta qadzafaha ilaihim ba'du ahlul Iraq mimman dakhala fi tilkal bid'ah ba'dama radda alaihim fuqaha'uhum wa ulama'uhum. Sampai pada tingkatan, kata beliau, sebagian orang-orang ahlul Iraq menuduh, mencurigai mereka dari kalangan orang-orang yang telah masuk di dalam fitnah ini. Orang-orang negeri Syam yang terfitnah dengan fitnah ini. Barakallahu fikum. Dicurigai dan dituduh oleh orang-orang Irak. Barakallahu fikum. Setelah membantah mereka, pakar-pakar fikih dan ulama-ulamanya. Barakallahu fikum. Artinya setelah ada keterangan kalam dari fuqaha dan ulama tentang bid'ahnya perkara tersebut, ya, tapi sebagian mereka menganggapnya enteng, menganggapnya ringan dan terbiasa, akhirnya barakallahu fikum, ya, mereka pun terbawa oleh fitnah tadi dan dicurigai dan dituduh barakallahu fikum keagamaannya oleh ahli ilm di negeri yang lain, di negeri Irak. Fa ashrabat biha atau fa ashrabatha kulubu tawaifi minhum. Kemudian bid'ah ini pun dihirup, ya, diresapi oleh hati-hati beberapa kelompok-kelompok sempalan di kalangan mereka. Nah, wastahallatsha alsinatuhum, dan lisan-lisan mereka pun menganggapnya halal, Artinya tidak mengapa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Barakallahu fikum. Ya karena tadi ketika menganggap enteng, menganggap ringan peringatan dan bantahan yang disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum. Ya, akhirnya menyebar fitnah ini dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Barakallahu fikum. Wa asabahum ma asaba ghairuhum minal ikhtilaf. Akhirnya menimpa mereka apa yang menimpa selain mereka dari munculnya perselisihan. Nah, ya. Ribut gara-gara barakallahu fikum tadi, menganggap enteng, menganggap ringan permasalahan muhdats dan bid'ah tadi, barakallahu fikum. Nah. Walaisat bi'aisin ayyadfa Allah azza wa jalla, atau walastu bi'aisin ayyadfa Allahu syarr hadhil bid'ah. Kata beliau, dan aku sebenarnya tidaklah berputus asa bahwa Allah sangat mampu untuk menepis kejelekan bid'ah ini. Artinya sebuah kalimat optimisme dari beliau. Saya tidak putus asa, saya masih punya harapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menepis kejelekan dari fitnah ini. Barakallahu fikum. Ila ayyasiru ikhwanan fi dinihim. Harapan beliau. Sampai mereka kembali bersaudara dalam agama mereka. Tidak terjadi pengkotakan-pengkotakan di antara ahlus sunnah, di antara kaum muslimin. Ya. Antara orang Syam dengan orang Irak. Barakallahu fikum. Na'am. Satu kalimat, satu kata. Itu harapan beliau. Saya masih punya harapan. Ya, saya tidak berputus asa Allah akan menghilangkan bid'ah tadi. Wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan yang kita miliki kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tsumma qala al-Auza'i, berkata kemudian Imam Auza'i, lau kana hadha khairan ma khasastum bihi duna aslafikum fa innahu lam yaddakhir anhum khairun khubbi alakum dunahum lifadlin indakum. Kemudian Imam Auza'i mengatakan, andai kata pada perkara ini, ya, urusan masalah bid'ah ini tentang perkataan anta mukmin tadi, memang ada kebaikan padanya, kata beliau, ma khasastum bihi duna aslafikum. Aku tidak akan mengkhususkan pembahasan ini untuk kalian saja. Nah, dan tidak pada pendahulu-pendahulu kalian. Barakallahu fikum. Artinya pendapat ini hanya khusus mereka saja yang memunculkannya. Salam tidak ada yang sebelumnya. Karena kata beliau, fa innahu lam yaddakhir anhum khairun khubbi alakum. Karena tidak ada satupun kebaikan yang disembunyikan dari mereka, salaf, barakallahu fikum, sesuatu yang disingkap untuk kalian dan tidak yang lainnya. Karena keutamaan kalian. Artinya, ya, kalau memang sesuatu yang kalian bawa itu baik, tidak akan mungkin luput dan tersembunyi oleh generasi sebelumnya. Paham ya? Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam yang komplit sekomplit-komplitnya itu di zamannya para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, yang baik semuanya disampaikan, yang jelek semuanya sudah dijelaskan. Artinya kalau ada yang lebih daripada itu, nah, itu yang patut dicurigai. Paham ya? Nah, kalau memang sesuatu yang kalian bawa itu benar, baik, pasti lebih dahulu untuk apa? Disuarakan oleh generasi sebelum kalian. Nah, gak mungkin hanya kalian yang dapat karena kalian lebih utama dari yang sebelumnya. Itu kata beliau. Intinya beliau ingin menyadarkan orang-orang khalaf belakangan yang mungkin merasa barakallahu fikum apa yang mereka bawa itu baik untuk umat ini dari perkara-perkara bid'ah barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihika. Wa hum ashabu nabiyyina alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walladzina ikhtarahumullah azza wa jal. Mereka itu Allah pilih ya, untuk menjadi sahabat nabinya. Barakallahu fikum. Nabinya orang pilihan, yang menjadi sahabat-sahabat beliau juga orang pilihan, bukan orang sembarangan. Barakallahu fikum. Wa ba'athahu fihim. Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Wa wasafahu bihim. Faqala jalla wa ala. Kemudian Allah mensifati mereka ini dengan firman-Nya, Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. نعم. Allah sifati tentang sahabat-sahabat Rasul, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya punya karakter apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Kalau sama orang-orang kafir tegas, ya, keras, barakallahu fikum. Nah, enggak lembek, enggak barakallahu fikum tayyib. Minder ya. Nah, mereka akan menjaga izzah kehormatan barakallahu fikum orang Islam. Nah, ketika jenderal Persia barakallahu fikum seingat saya Rustum ya. Nah, ketika ingin menyerang pasukan kaum muslimin barakallahu fikum seingat saya pada perang Mu'tah. Nah, beliau mengirim surat kepada pasukan kaum muslimin untuk mengirimkan utusannya, dia ingin bertanya ya, apa yang membuat bangsa Arab bisa seberani dan barakallahu fikum na'am sepede itu menantang sebuah negara adidaya Persia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apa yang menjadi motivasi mereka? Nah, saya pengen tahu. Ya, panggil mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Diutuslah barakallahu fikum utusan kaum muslimin kepada barakallahu fikum panglima perang Persia yang terkenal ya, gagah perkasa itu. Nah, dan mereka sudah mempersiapkan barakallahu fikum segala sesuatunya untuk menghinakan utusan kaum muslimin pada pertemuan itu. Nah, ya. Jadi pintu masuk itu dibuat pendek. Jadi kalau yang masuk itu mesti nunduk. Paham ya? Tujuannya apa? Untuk memaksa mereka menghormati sang panglima. Nah, jadi kalau masuk itu mesti gini. Barakallahu fikum. Baik. Pasukan atau utusan yang diutus barakallahu fikum saat itu, ya, ala kadarnya, ya, Nah, itu ditertawai sama pasukan Persia. Bawa kuda, kudanya barakallahu fikum ya. Naam. Bukan kuda unggulan, ya. Naam. Pakai baju perangnya kok compang-camping, sudah usang gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Masa pasukan kayak gini mau melawan kita? Ini sebuah lelucon dalam sejarah. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum, sebagaimana disifati oleh Allah, ya, diketawain seperti itu, dibully oleh orang-orang Persia, tidak membuat minder. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sama pasukan barakallahu fikum, ya, pengaman. Maaf. Senjata taruh sini, pas. Nah, utusan mengatakan, nih. Ya, nah. Enggak bisa. Kenapa? Yang mengundang kami kalian. Bukan kami minta diundang. Kalau saya diizinkan masuk pakai senjata ini, saya masuk. Kalau tidak, kami pulang. Mau apa? Laporan dulu. Ya, komandan. Mereka enggak mau melucuti senjata. Nah, katanya kita yang ngundang, kalau diizinkan masuk pakai senjata, mereka masuk. Kalau tidak mau, mereka pulang. Boleh juga kepercayaan diri mereka. Tidak apa-apa, suruh masuk. Ya, ya, kata jenderal kami suruh masuk. Nah, itu kan pas mau masuk itu dibuat pendek ya kan, pintunya, sehingga masuk harus bungkuk. Paham? Pasukan kaum muslimin yang jadi utusan. Ini orang mau merendahkan kita. Nah, pikirannya kita mau tunduk. Apa yang terjadi? Dia masuk bokong duluan. Jadi bukan kepala, tapi dikasih nah. Paham ya? Jadi yang masuk itu bokong duluan, bukan kepala. Jenderalnya lihat, wih, dikasih bokong gitu ya. Dikasih bemper ini. Luar biasa memang mereka ini. Ya. Percaya dirinya luar biasa. Nah. Barakallahu fikum. Masuk belakang dulu, baru depan. Geleng-geleng kepala si Rustu. Ya. Nah. Asyidda alal kufar. Masuk barakallahu fikum. Ketika masuk itu luar biasa perhiasannya ya. Nah, sutra barakallahu fikum, nah, permata bergelimangan. Itu enggak muat barakallahu fikum gelap mata para sahabat atau merasa rendah atau hina. Ombak mereka, pedang mereka langsung ditancapkan ke bantal-bantal sutra itu. Bam! Wah, gitu ya. Wih, situ betul bantal sutra mahal itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian terjadilah percakapan barakallahu fikum antara utusan tadi dengan sang barakallahu fikum panglima perang. Nah, yang itu luar biasa. Baru ngobrol sama utusannya, gentar itu si Rustum. Nah. Baik. Ya. Sampaikan kepada pimpinan kalian, berikan tangguh waktu untuk kami. Utusannya enggak kendor, enggak merasa ya, nah, keder juga dia, Bro. Enggak. Ya, nah, ya. Gentar juga dia, Bro. Enggak. Barakallahu fikum, belum merasa puas, belum merasa barakallahu fikum, berhenti sampai di situ. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Langsung utusannya mengatakan, jangan lama-lama ya, kalau minta tangguh. Nah, saya kasih waktu 3 hari. Ya. Lebih dari itu, kami serang. Waduh, tambah. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu baru dari obrolannya saja, barakallahu fikum. Itu sekelas jenderal perangnya Persia Rustum gentar. Nah, ya. Ini orang kalau perang gimana nanti? Ya, dari Nada bicaranya aja luar biasa. Nah, itu asyidda'u alal kuffar. Jadi kalau sama orang-orang kafir, enggak minder, enggak barakallahu fikum, na'am, nunduk, tapi tegas, keras, barakallahu fikum, na'am. Walaupun, iya, dari sisi duniawinya, kalah dengan mereka. Barakallahu fikum, na'am. Itu karakternya para sahabat yang dibanggakan oleh Allah. Tayyib. Ruhama'um bainahum. Tapi kalau sesama mereka, sama-sama orang Islam, Masya Allah. Iya. Bagaimana sifat rahmah, kasih sayang sesama mereka. Barakallahu fikum. Nah, luar biasa. Tayyib. Tarahum ruka'an sujada. Kalian melihat mereka itu adalah orang-orang yang sangat gemar melakukan ruku' dan sujud, mengharap keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Nah, dan nampak tanda-tanda ruku' dan sujud tadi pada wajah-wajah mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Sampai akhir dari surat tersebut. Barakallahu fikum. Sebuah ucapan yang sangat luar biasa dan nasihat, barakallahu fikum, dari Imam Auza'i. Pesan yang sangat mengena untuk kita, dan ucapan beliau ini sampai saat ini masih tetap berlaku ya untuk kita dalam bersikap, ya, membuat pernyataan dan barakallahu fikum berbuat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.